Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, guna mencari solusi terkait kontroversi perlu atau tidaknya Undang-Undang KPK direvisi, maka seluruh pemangku kepentingan harus melakukan kilas balik untuk melihat cita-cita awal dari pembentukan KPK, mengingat dengan cara itu maka publik akan mendapat kejelasan. Apakah KPK memang dibutuhkan sebagai lembaga permanen atau hanya lembaga yang bersifat ad hoc? Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, belum lama ini memang sempat muncul perdebatan terkait posisi KPK sebagai lembaga permanen atau lembaga ad hoc. Apa pendapat Bapak? Perdebatan kemarin adalah perdebatan yang menurut saya tidak longitudinal, itu tidak melihat awal sejarahnya dan tidak menatap ke masa depan. Perdebatannya itu sesaat, polisinya bilang itu lembaga ad hoc yang sifatnya sementara karena polisi dan kejaksaan tidak berfungsi untuk menyelesaikan korupsi dan sebagainya ini. KPK-nya bilang nggak ada kata-kata ad hoc dalam undang-undang KPK, kan gitu. Jadi ini permanen. Lantas, siapa yang benar menurut visi Bapak? Menurut saya, dua-duanya salah, dua-duanya nggak benar. Tapi dua-duanya benar juga, gitu loh. Karena itu kan tafsir. Seharusnya kan bisa dipilih dulu, gitu. Tapi Pak Her, apakah revisi atas Undang-Undang KPK memang dimungkinkan? Oh iya, Undang-Undang KPK kalau menurut saya kan sama dengan, jangankan Undang-Undang KPK, konstitusi aja kita Undang-Undang Dasar 45 aja kita revisi 4 kali. Ini kan bukan kitab suci. Cuman yang jadi problem itu usulan dan upaya merevisi itu di tengah-tengah KPK sedang galak-galaknya dan DPR ditangkepi gitu. Ada banyak hal misalnya tentang fungsi, status penyidik, itu kan nggak jelas. Sekarang aja tafsirnya juga nggak jelas. Apakah ada penyidik independen? Kalau memang itu diperlukan, ya bisa-bisa aja dibuat aturan baru mengenai independen penyidik khusus gitu kan. Tapi itu kan harus kerangka hukumnya harus dilihat dulu dan pasti pertarungan kepentingan di sana. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.